citra jiwaku yang selalu tersiksa, tersiksa karena hati putus asa. Penawar tak guna engkau berikan. Aduhai tak guna, di kau menyesalkan yang telah terjadi. Itulah kehendak yang telah berlaku, nasibnya diri. Penawar tak guna engkau berikan. Aduhai tak guna, di kau menyesalkan yang telah terjadi. Itulah kehendak yang telah berlaku, nasibnya diri. Biarlah ku tanggung semua derita, derita jiwaku yang selalu tersiksa, tersiksa putus asa. Penawar tak guna engkau berikan. Aduhai tak guna, di kau menyesalkan yang telah terjadi. Itulah kehendak yang telah berlaku, masih nyadir.